Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'ad. Ikhwani fi din wa akhwat, para talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita memuji Allah SWT dan juga bersyukur kepadanya. Kita masih dikaruniai sekian banyak nikmat Allah SWT, sehingga dengan nikmat dan karunia Allah kita bisa beribadah kepada Allah, dan juga pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha. Naam, dan malam ini naam kita melanjutkan pelajaran ke-12 ya, pada poin kedua. Naam, halaman 65. Naam, barakallahu fikum. Naam, kita baca Iqra kulla jumlatin minal jumalil atiyati. Bacalah setiap kalimat dari kalimat-kalimat berikut. Fumaqra'ha ukhra. Kemudian bacalah sekali lagi. Ba'da taghyiril munada kama huwa muwaddahun fil mithal. Setelah merubah munada. Setelah merubah munada, yaitu orang yang dipanggil. Kama huwa muwaddahun fil mithal, sebagaimana yang terjelaskan atau yang dijelaskan pada contoh. Nah, mithalun contohnya, aina qalamuka ya abi, di mana penamu wahai bapakku. Nah, kemudian perubahannya, aina qalamuki ya ummi, di mana penamu wahai ibuku. Nah, barakallahu fikum. Lihat perubahannya, perubahannya pada qalamuka memakai kaf yang berfathah. Adapun yang di belakang makanya qalamuki memakai kaf yang berkasro. Kenapa? Karena munadanya dirubah. Yang awal munadanya ya abi. Munada itu yang dipanggil. Maksudnya orang-orang yang dipanggil. Ya abi, wahai bapakku. Berarti yang dipanggil itu mudzakkar. Wahai bapakku. Ya kan, mudzakkar. Kemudian contoh yang kedua, ya ummi, wahai ibuku, yang dipanggil adalah muannats. Nah, sehingga di situ ada terjadi perubahan dhamir, perubahan dhamir yaitu kata ganti yang tadinya kaf berfathah menjadi kaf berkasrah. Ka menjadi ki. Karena ka itu kaf yang berfathah itu untuk mudzakkar yang diajak bicara, mukhatab mudzakkar. Kalau ki berarti untuk mukhatabah muannatsa, untuk perempuan yang diajak bicara. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini nomor 1 sampai nomor 10 seperti pada contoh ya, dirubah dari yang dipanggil mudzakkar menjadi muannats. Ya Muhammadu nomor 1 menjadi ya Aminatu. Nah, ada perubahan munada yang dipanggil, maka berubah juga dhamir yang apa namanya, yang di depannya, yang menghendaki adanya perubahan karena yang dipanggil berubah. Ya, barakallahu fikum. Kita baca dua bareng, sisanya baru dilanjutkan. A'indaka qalamun ya Muhammadu. A'indaka qalamun ya Muhammadu. Apakah engkau memiliki pena wahai Muhammad? Apakah engkau memiliki pena wahai Muhammad? A'indaki qalamun ya Aminatu. A'indaki qalamun ya Aminatu. Apakah engkau memiliki pena wahai Aminah? Apakah engkau memiliki pena wahai Aminah? Aina baituka ya Ustadi. Aina baituka ya Ustadi. Di manakah rumahmu wahai Ustadku? Di manakah rumahmu wahai Ustadku? Aina baituki ya Ustadzati. Aina baituki ya Ustadzati. Di manakah rumahmu wahai ustadzaku? Di manakah rumahmu wahai ustadzaku? Naam, barakallahu fikum. Silakan dilanjutkan. Gantian membaca. Nomor 3. Ahadza daftaru laka ya Aliyu? Apakah buku tulis ini milikmu wahai Ali? Ahadza daftaru laki ya Fatimatu? Apakah buku tulis ini milikmu wahai Fatimah? Ahsanta. Nah, berikutnya. Min aina anta ya akhi? Dari manakah kamu wahai saudaraku? Min aina anti ya ukhti? Dari manakah kamu wahai saudariku? Naam, ahsanta. Aina abuka ya Khalidu? Di manakah bapakmu wahai Khalid? Aina abuki ya Khadijatu? Dan di mana bapakmu wahai Khadijah? Naam, ahsanta. Berikutnya. A anta maridun ya Khali? Ya Khali? Khali. Khali. Naam. Apakah engkau sakit wahai pamanku? Ya. Ya, betul. A anti maridotun ya Kholati? Apakah engkau sakit wahai bibiku? Naam, ahsanta. Sekarang ana tanya. Barakallahu fikum. Yang nomor 5 tadi disebut ya Khalidu, bukan ya Khalidun. Kenapa? Karena berawalan ya itu apa? Naam, karena berawalan ya, harfu nida, ya, huruf panggilan. Isim kalau diawali huruf panggilan, dia itu isim yang nama mufrad, nama tunggal, maka yang tadinya tanwin, tanwinnya hilang. Muhammadun menjadi Muhammadu, Khalidun menjadi Khalidu. Kemudian yang dibawa apa di situ? Ya Khali. Khali. Nah, barakallahu fikum, ini juga asalnya doma ya Khalu. Khalu. Namun karena ada ya, ya ada ya, harokatnya harus mengalah menjadi kasro. Karena ya itu harus sebelumnya kasroh untuk harokat penyesuaian. Nah, munasabah. Kemudian maridun, aanta maridun. Kenapa yang di belakang aanti maridotun? Kenapa? Karena mu'anas. Nah, karena aanta mutakar, sehingga anti khobarnya mutakar maridun. Iya. Kalau yang di belakang aanti mu'anas mubtada'nya, maka khobarnya juga maridotun mu'anas. Iya. Ahsanta. Jadi karena polanya yang diterangkan mutakar, maka yang menerangkan mutakar. Demikian juga yang diterangkan mu'anas, maka yang menerangkan juga mu'anas. Mubtada khobar harus sesuai dari sisi mutakar dan mu'anasnya. Ya. Aksantum. Ya, gantian. Berikutnya. Aina bintuka ya ammi? Naam. Di manakah putrimu wahai pamanku? Aina bintuki ya ammati? Di manakah putrimu wahai bibiku? Naam, berikutnya. Alaka akhun ya Hamidu? Apakah kamu memiliki saudara wahai Hamid? Ya. Alaki ukhtun? Alaki ukhtun ya Su'adu? Ya Su'adu. Apakah kamu memiliki saudara wahai Su'ad? Cukup yang dirubah alaki saja. Alaki laki. Akhun enggak usah dirubah. Ya, ulang alaki. Alaki akhun ya Su'adu? Ya. Apakah kamu memiliki saudara wahai Su'ad? Naam, ahsanta. Nomor 9. Madza indaka ya akhi? Apakah ini milikmu? Apa yang ada di sisimu? Apa yang ada di sisimu, wahai saudaraku? Wahai saudaraku. Atau apa yang engkau punya, wahai saudaraku? Apa yang engkau punya, wahai saudaraku? Nah, terus. Madza indaki ya ukhti? Apa yang engkau punya, wahai saudariku? Nah, ya, berikutnya. Assalamualaikum ya Abi. Salam. Assalam. Ya, assalam bagimu. Assalam bagimu wahai bapakku. Assalamualaikum ya Abi. Salam bagimu wahai bapakku. Ya. Assalamualaikum ya Ummi. Salam bagimu wahai ibuku. Nam, assalam situ, assalam itu ada yang mengartikan assalam, nama dari nama-nama Allah. Jadi kita berikan assalam untukmu. Ada juga yang mengartikan assalam kepada arti kesejahteraan, keselamatan dan seterusnya. Nam. Ya, kemudian kita lanjutkan latihan ketiga. Perintahnya anifil fa'ila fi kullin minal jumadil atiyati. Buatlah mu'annas. Buatlah perempuan. Ya. Nah, apa yang dibuat? Fa'ilnya, pelakunya. Ya, kita ulang. Buatlah pelaku-pelaku di bawah ini menjadi mu'annas. Dari kalimat-kalimat berikut. Atau kita ulang. Buatlah pelaku pada kalimat-kalimat berikut menjadi mu'annas. Buatlah pelaku, yaitu fa'il, pada kalimat-kalimat berikut menjadi mu'annas. Jadi perempuan ya. Nah, konteks yang akan kita baca berupa fi'il dan fa'il. Fi'il dan fa'il, kata kerja dan pelaku. Nah, lihat kita baca contohnya. Kharaja, kita baca bareng. Kharaja Muhammadun minal baiti. Kharaja Muhammadun minal baiti. Muhammad keluar dari rumah. Muhammad keluar dari rumah. Sudah juga diartikan Muhammad telah keluar dari rumah. Nah, kharajat Aminatu minal baiti. Kharajat Aminatu minal baiti. Aminah telah keluar dari rumah. Aminah telah keluar dari rumah. Nah, perhatikan pada kalimat yang pertama, kharaja itu fi'il madi, fi'il yang menunjukkan waktu lampau. Fi'il, kata kerja. Mana fa'il, yang mana pelakunya? Muhammadun sebagai pelaku. Yang namanya fi'il harus ada fa'il. Yang namanya pekerja kerja harus ada pelaku. Sebagaimana mubtada harus ada khobar. Sebagaimana mubtada khobar adalah keduanya marfu. Marfu itu apa? Berharokat doma atau penggantinya doma. Demikian juga fa'il itu marfu. Apa itu marfu? Berharokat doma atau penggantinya doma. Karena itu kita baca di sini kharaja Muhammadun dengan doma. Kenapa? Karena dia sebagai fa'il, gitu ya. Sebagai fa'il. Nah, berarti kharaja fi'il madi, Muhammadun fa'il. Yang fa'il marfu alamat rafa'nya doma, min huruf jar, al-baiti isim majrur karena diawali dengan min, gitu ya. Yang kalimat kedua, kharajat, sama kharajat ini juga fi'il madi. Namun ditambah tak ta'nis. Ada tak ta'nis enggak di situ? Kharajat ada tak bersukun. Tak bersukun itu huruf, huruf yang tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Dia sebatas tanda kalau fa'ilnya mu'annas. Mengerti? Tak bersukun yang ada di fi'il nyambung kharajat itu namanya tak ditaknif. Tak untuk tanda mu'annas pada fa'il. Berarti fa'il itu mu'annas sehingga dikasih tak bersukun. Nah, enggak ada kedudukan dalam i'rabnya. Aminatu sebagai fa'il. Aminatu, karena itu kita baca rafa. Apa rafa? Doma atau penggantinya doma. Kenapa enggak aminatun? Ada yang ingat? Kenapa enggak kita baca aminatun? Kok bacanya aminatu? Karena dia termasuk isim yang tidak bisa menerima sorof, tidak bisa bertanwin dan tidak bisa di kasro itu ya. Nah, min huruf jar albaiti isim majrur. Nah, barakallahu. Nah, kita coba baca nomor satu diisi bareng, sisanya antum yang jawab. Baca, kita baca. Dhahabal mudarrisu ilal fasli. Dhahabal mudarrisu ilal fasli. Pak guru telah keluar dari kelas. Pak guru telah keluar dari kelas. Yang kita rubah berarti pertama fi'ilnya. Dahaba menjadi apa? Dahabat. Al-mudarisu menjadi apa? Menjadi al-mudarisatu. Tinggal dikasih tak marbuto. Nah, jadi kalau isimnya itu isim sifat, sifat yang dimaksud isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabaha, sifat mubalago, itu namanya isim-isim sifat yang mustaq, ya. Sifat dimaksud, yang dimaksud adalah isim mustaq. Kalau isimnya isim-isim tadi, sifat mustaq, maka tinggal ditambah tak marbuto saja. Tapi kalau isimnya bukan sifat, maka tidak dengan menambah tak marbuto. Seperti abun menjadi apa? Umun, bukan abatun. Abatun jala. Gitu ya. Rajulun menjadi apa? Imra'atun, bukan rajulatun, bukan. Tapi jadi imra'atun gitu. Nah, yang ditambah tak marbuto itu kalau dia isim-isim yang dari isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabaha atau sifat mubalago. Nah, itu ya. Nah, nanti akan lebih mengerti insyaallah di kitab yang akan kita baca pada malam Senin, yaitu pengantar Nahu dan Sorob, yang semoga antum sudah pada mendownload dan sudah me-print, ya. Sudah belum? Di-print belum? Belum di-print. Sudah download, tinggal di-print. Nah, aksantum. Ya, kita lanjutkan. Berarti menjadi dahabat al-mudari satu. Nah, karena di situ tak bersukun ketemu sukun, dibacanya apa? Dahabatil mudari satu, gitu ya. Asalnya dahabat al-mudari satu, karena ketemu dua sukun kita baca dahabatil mudari satu ilal fasli. Nah, itu jawabannya. Berarti dahabatil mudari satu ilal fasli. Bu guru telah pergi dari kelas. Ya, nomor dua, silakan dimulai. Zahaba abi ilal mustashfa. Bapakku pergi ke rumah sakit. Nah, berubah menjadi apa? Zahabat ummi ilal mustashfa. Ibuku telah pergi ke rumah sakit. Ahsanta, nomor tiga. Jalasa talibu fil fasli. Murid itu sedang duduk di dalam kelas. Telah. Telah, ya. Iya. Murid itu telah duduk di dalam kelas. Menjadi jalasa talibatu fil fasli. Nah, di kasroh, harokatnya jadi kasroh. Jalasatit talibatu. Jalasatit talibat. Iya. Talibat. Jalasatit talibatu, diulang. Jalasatit talibati talibatu fil fasli. Artinya? Murid perempuan itu. Murid perempuan itu telah duduk di dalam kelas. Nah, ahsanta. Jadi asalnya jalasat, lalu mengucap at-talibatu. Jalasat at-talibatu. Karena ketemu dua sukun kita baca jalasatit talibatu. Itu bacaan baku, ya. Kita biasakan membaca bacaan baku. Nah, nah, apa yang berubah di situ? Apa yang berubah? Nah, talibu menjadi talibatu. Fi'ilnya juga jalasa menjadi jalasat. Itu ya. Ya, berikutnya. Kharajat kharaja akhi minal baiti. Saudaraku keluar dari rumah. Iya. Telah keluar dari. Boleh keluar, boleh telah keluar. Iya. Menjadi apa perubahannya? Kharajat ukhti minal baiti. Saudariku telah keluar dari rumah. Nah, ahsanta. Yang keempat, perhatikan ta'ammal mayali. Perhatikanlah berikut ini. Ta'ammal mayali. Perhatikanlah berikut ini. Jalasat, kita napas, atau dibatu. Ya, berarti di situ jalasatnya harokatnya sukun. Jalasat atau dibatu. Atau yang kedua menjadi jalasatit talibatu. Nah, anda perhatikan yang tadinya sukun berubah menjadi kasroh, ya. Kenapa? Karena ketemu dua sukun. Sukun yang pertama pada ta. Sukun yang kedua pada apa? Pada lam. Lam apa di situ? Lam syamsia. Di situ ada hamzah, hamzah wasol, kan? Hamzah wasol ketika di tengah antar kata dianggap ada atau enggak? Tidak. Dianggap enggak ada. Jadi seperti dihapus hamzah wasol. Maka kita katakan ketemu dua sukun. Yaitu pertama sukun pada ta, pada jalasat, yang kedua pada sukun pada lam, lam syamsiah sebelum ta itu. Karena ketemu dah sukun, kita hidupkan sukunnya menjadi kasro, jalasatit tolibatu. Nah, ini namanya apa? Iltiqa sakinain, ya. Ketemunya dua sukun. Nah, dalam bahasa Arab tidak boleh ketemu dua sukun dalam dua kalimat, dalam dua kata. Kata orang Arab tidak boleh ketemu dua sukun dalam dua kata. Kata pertama, kata kedua, ketemu dua sukun, bertemu nih, berdampingan, itu enggak boleh. Nah, karena enggak boleh maka harus dihidupkan sukun tersebut. Hidupkan, dia maksudnya apa dihidupkan? Diberi harokat. Harokatnya bisa fathah, bisa doma, bisa kasro. Bahkan kadang kadang apa? Sukun tersebut tidak dibaca. Seperti hilang, secara ucapan hilang. Secara wujud ada. Nah, kadang itu. Kalau enggak dikasih harokat, kalau enggak dihidupkan berarti apa? Dihilangkan dalam bacaan. Contohnya harokatnya kasro yang contoh ini, jalasatit tolibatu. Contohnya harokatnya doma, seperti antum ucap antum ditambah al-muslimuna menjadi antumul muslimun. Nah, harokat doma kan. Contohnya harokatnya fathah menjadi contohnya min al-bait, min sama al-bait, minal baiti. Minal baiti kan harokatnya fathah kan, min. Nah, itu ya. Ya, kita lanjutkan. Yang poin kelima sekarang. Kita baca bareng. Iqra'il jumalal atiyata. Bacalah kalimat-kalimat berikut ini. Ya, nomor satu. Manil fatal ladhi kharaja min baitikal ana. Manil fatal ladhi kharaja minal baitikal ana. Nah, bacanya man. Asalnya man menjadi manil. Asalnya apa? Man. Kemudian ketemu dua sukun maka nunnya di kasro ya. Manil fata, nah, asalnya manil fata. Di belakang ada hamzah wasol alladhi, maka kita sambung menjadi manil fatal ladhi kharaja min baitikal ana. Diulang. Manil fata, manil fatal ladhi kharaja min baitikal ana. Ya, baca. Manil fatal ladhi kharaja min baitikal ana. Tulang. Manil fatal ladhi kharaja min baitikal ana. Manil fatal ladhi kharaja min baitikal ana. Siapakah pemuda yang sekarang keluar dari rumahmu? Siapakah pemuda yang sekarang keluar dari rumahmu? Huwabnu ammi. Wabnu ami. Dia adalah anak pamanku. Dia adalah anak pamanku. Yaitu ponakan. Nomor dua. Manil fatatul lati kharajat min baitikal ana ya Muhammadu. Manil fatatul lati kharajat min baitikal ana ya Muhammadu. Tulang. Manil fatatul lati kharajat min baitikal ana ya Muhammadu. Manil fatatul ladhi kharajat min baitikal ana ya Muhammadu. Siapakah pemudi yang keluar sekarang dari rumahmu wahai Muhammad? Siapakah pemudi yang sekarang keluar dari rumahmu wahai Muhammad? Hiya bintu khalati. Hiya bintu khalati. Dia adalah anak perempuan bibiku. Dia adalah anak perempuan bibiku. Limanil miftahul ladhi alal maktabi. Limanil miftahul ladhi alal maktabi. Milik siapakah kunci yang berada di atas meja? Milik siapakah kunci yang berada di atas meja? Huwa lil mudarrisi. Huwa lil mudarrisi. Kunci itu milik Pak Guru. Kunci itu milik Pak Guru. Limanis sa'atul lati 'alas sariri. Limanis sa'atu 'alas sariri. Milik siapakah jam yang berada di atas kasur? Di atas siapakah jam yang berada di atas kasur? Di atas ranjang lebih tepat ya. Milik siapakah jam yang berada di atas ranjang? Milik siapakah jam yang berada di atas ranjang? Hiya li zauji ukhti. Hiya li zauji ukhti. Jam tersebut milik suami saudariku. Jam tersebut milik suami saudariku. Nah, barakallahu fikum. Pada bacaan di atas antum dapati alladzi dan alati. Iya kan? Iya. Itu namanya isim mausul. Alismul mausul, isim mausul atau bahasa singkatnya kata sambung. Ya. Bahasa singkatnya adalah kata sambung. Nah, barakallahu fikum, kata ini menjelaskan isim yang di depannya yang sedang dijelaskan, yang disambung, mempertegas, memperjelas. Nah, kalau yang disambung atau yang dijelaskan tersebut mudzakkar makanya alladzi. Kalau muannas makanya alati. Jadi alladzi itu untuk menjelaskan mufrad yang mudzakkar, kalau alati untuk menjelaskan mufrada yang muannatsa. Tunggal yang muannas alati. Kalau yang mudzakkar makanya alladzi, tunggal mudzakkar. Nah. Warakallahu fikum. Ya, kita baca poin ke-6. Ya, sebentar. Yang poin 1 sampai 4 perhatikan. Memakai alladzi karena menyambung tentang fata. Fata itu pemuda, mudzakkar kan? Yang kedua, alati. Kenapa? Karena fatatu yang disambung atau yang dijelaskan. Kemudian yang ketiga, miftah, mudzakkar. Yang keempat, asa'ah, muannas, gitu ya. Sehingga memakai alati yang keempat. Nah, poin ke-6 kita baca akmilil jumalal atiyata biwad'i ismin mausulin munasibin. Akmilil jumalal atiyata biwad'i ismin mausulin munasibin. Sempurnakanlah kalimat-kalimat berikut dengan meletakkan, maksudnya mengisi isim mausul yang sesuai. Alladhi, alati. Nah, memilih pakai alladhi atau alati. Fil farog, pada tempat yang kosong. Nah, kita baca 3. Sisanya antum baca. Kita baca Alkitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Alkitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Kitab yang berada di atas meja adalah milik Pak Guru. Kitab yang berada di atas meja adalah milik Pak Guru. Naam. Makanya alladzi kenapa? Alkitab. Karena mudzakkar. Naam. Jadi yang namanya isim mausul ada silatul mausul. Nah, ada sambungannya. Dan isim mausul dan silatul mausul tidak ada kedudukan dalam i'rab. Kalau dibuang kalimat itu sempurna sebetulnya. Kalau kita buang menjadi apa kalimatnya? Alkitabu lil mudarrisi. Gitu kan? Alkitabu lil mudarrisi. Kitab itu milik Pak Guru. Gitu kan? Berarti alkitabu mubtada lil mudarrisi khobar. Kitab itu adalah milik Pak Guru. Tapi kita ingin memperjelas lagi. Sebelum dikasih khabar, kita ingin perjelas. Kita ingin ta'yin. Al-kitabul ladzi 'alal maktabi. Kitab yang berada di atas meja. Lebih jelas ya? Adalah milik Pak Guru. Karena bisa jadi ketika itu banyak kitab. Ada kitab di atas meja, ada di atas kursi, ada di atas lantai, atau kardus misalnya. Nah, diperjelas. Kita apa yang mau kita bicarakan? Yang mau kita tentukan? Diperjelas dengan isi mausul, kata sambung. Gitu ya? Nah, dan khobar tidak akan berubah meskipun diputus atau diselingi oleh isim mausul yang panjang. Khobar tetap di belakang, tetap khobar. Nah, yang kedua, al-qalamul ladzi fi haqibati maksurun. Al-qalamul ladzi fi haqibati maksurun. Pena yang berada di dalam tasku adalah pena yang patah. Pena yang berada di dalam tasku adalah pena yang patah. Nah, mana mubtada'nya? Mana khabarnya? Nah, alladzi fi haqibati silatul mausul. Isim mausul dan silahnya. Satu kesatuan, enggak ada kedudukannya, sebatas penjelas saja. Yang ketiga, as-sayyaratul lati kharajat minal mustasfal ana litabibil jadidi. As-sayyaratul lati kharajat minal mustasfa al ana litabibi litobi bil jadidi. Diulang. As-sayyaratul lati kharajat minal mustasfal ana litobi bil jadidi. As-sayyaratul lati kharajat minal mustasfal ana litobi bil jadidi. Mobil yang keluar sekarang dari rumah sakit adalah mobil milik dokter yang baru. Mobil yang sekarang keluar dari rumah sakit adalah milik dokter yang baru. Nah, silakan nomor 4 lanjutkan di sini. Ya. Baca nomor 4. Al-kalbu alladhi fil hadiqatu maridu. Ulang. Al-kalbu. Al-kalbu alladhi fi al-hadiqati. Fil hadiqati maridun. Naam, ahsanta. Kenapa dibaca maridun? Karena sebagai khobar. Khobar. Naam, ahsanta. Artinya anjingnya. Iya, anjing yang berada di kebun adalah anjing yang sakit. Ahsan tuh. Nah, itu kalau mengerti khobar menerjemahkannya jadi mudah. Sesi ke berikutnya. Ya, nomor 5. Ya. Al-fata alladhi kharaja minal masjidil anabnu Anabnul Muadzini. Artinya pemuda yang sekarang keluar dari masjid adalah putranya seorang muadzin. Naam, ahsanta. Nomor 6. Tilkal baqatu allati tahta asyjarati libintil fallahi. Ya, tilkal batatul lati tahta syajarati li bintil fallahi. Artinya bebek yang berada di bawah pohon itu miliknya putri peternak petani. Miliknya putri petani. Nah, peternak boleh, petani boleh. Ya. Barakallahu fikum. Kita baca bareng nomor 7. Al baitul jadidul ladzi fi dhalika syari'i lil waziri. Al baitul jadidu ladhi fi dhalika syari'i lil waziri. Rumah baru yang berada di jalan itu adalah milik menteri. Rumah baru yang berada di jalan itu adalah rumahnya milik Pak Menteri. Nah, nomor 8, kita baca bareng lagi. Ad-darsul ladhi ba'da hadda darsi sahlun jiddan. Ad-darsul ladhi ba'da hadda darsi sahlun jiddan. Pelajaran yang setelah pelajaran ini adalah pelajaran yang mudah sekali. Pelajaran yang setelah ini adalah pelajaran yang mudah sekali. Manil fatatul lati jalasat amamal madrasati. Afan. Ulang. Ada. Salah baca. Mudarrisati. Ulang. Manil fatatul lati jalasat amamal mudarrisati. Manil fatatul lati jalasat amamal mudarrisati. Siapakah pemudi yang duduk di depan ibu guru? Siapakah pemudi yang duduk di depan ibu guru? Hiya talibatun min Malaysia. Ia talibatun min Malaysia. Dia adalah siswi dari Malaysia. Dia adalah siswi dari Malaysia. Atilkal haqibatul lati tahtal maktabi laka ya Khalidu. Atilkal haqibatul lati tahtal maktabi laka ya Khalidu. Nah, apakah tas besar itu yang berada di bawah meja adalah milikmu, wahai Khalid? Apakah tas yang berada di bawah meja? Apakah tas itu yang berada di bawah meja? Apakah tas itu yang berada di bawah meja adalah milikmu, wahai Khalid? La, hiya li shodiqi Muhammadin. La hiya li shodiqi Muhammadin. Bukan, tas itu adalah milik temanku yaitu Muhammad. Bukan, tas itu adalah milik temanku yaitu Muhammad. Nah, Muhammad sebagai badal, sehingga kita artikan milik temanku yaitu Muhammad. Bukan mengartikan milik temanku Muhammad. Nah, jadi Muhammad di situ sama dengan shodiqi. Ya, boleh juga diartikan gitu kalau paham, milik temanku Muhammad. Tapi kalau lebih jelasnya dikasih yaitu, milik temanku yaitu Muhammad. Nah, karena Fadal itu memiliki posisi menggantikan yang Mubdal Minhu. Ya, sehingga sering diartikan yaitu kalau Fadal. Nah, kita baca lagi. Al-Kalimatul Jadidatu. Al-Kalimatul Jadidatu. Al-Ammu. Al-Ammu. Akhul Abi. Akhul Abi. Paman. Paman. Saudaranya ayah. Saudaranya ayah. Al-Ammatu. Al-Ammatu. Ukhtul Abi. Ukhtul Abi. Bibi. Bibi. Saudarinya ayah. Saudarinya ayah. Berarti ammah, am dan ammah itu saudara dari, saudara atau saudari dari pihak bapak. Ya. Al-Khalu. Al-Khalu. Akhul Ummi. Akhul Ummi. Paman. Paman. Saudara ibu. Saudara ibu. Al-Khalatu. Al-Khalatu. Bibi. Bibi. Ukhtul Ummi. Ukhtul Ummi. Saudari ibu. Saudari ibu. Demikian juga khol dan khola sama artinya dari paman atau bibi, namun dari pihak ibu. Al-Fallahu. Al-Fallahu. Petani. Petani. Mustasfal Wiladati. Mustasfal Wiladati. Rumah sakit bersalin. Rumah sakit bersalin. Nah, alhamdulillah kita menyelesaikan pelajaran yang ke-12. Untuk besok malam insyaallah kita akan masuk ke pelajaran 13. Nah, ada pertanyaan untuk pelajaran kita, pelajaran 12 atau pelajaran yang telah lewat, atau barangkali ada pertanyaan di grup. Nah, nggak ada? Iya, apa itu? Baca. Mohon penjelasan ulang pada tamrin kedua nomor 6. Penjelasan ulang pada tamrin kedua. Tamrin kedua nomor 6. Nah, barakallahu fikum, ada pertanyaan. Nomor 6, a anta maridun ya khali? A anti maridatun ya khalati? Itu bukan? Iya. A anta maridun ya khali? Nah, kalau kalimat yang pertama ini mubtada'nya berupa anta, dhamir munfasil yang mudzakkar ya, anta. A di situ huruf istifham, kata tanya, apakah, kan gitu artinya. Anta, nah inti anta di sini mubtada, maridun sebagai khobar. Karena mubtadanya mudzakkar, maka khobarnya juga harus mudzakkar. Anta maridun. Ya khali, wahai pamanku. Ianya di situ huruf panggilan, khali munada yang dipanggil, ya kan? Nah, barakallahu fikum, cocok di sini. Apakah engkau sakit, wahai pamanku? Kan gitu. Makanya anta, sebab yang dipanggil paman. Berbeda dengan kalimat sebelumnya, kalimat setelahnya. A anti maridatun ya kholati. Apakah engkau sakit wahai bibiku? Nah, kan bibi kan perempuan bukan? Perempuan, sehingga kita bilang a anti. Apakah engkau maridatun? Makanya maridatun bukan maridun lagi, maridatun. Kenapa? Karena anti sebagai mubtada, maridatun sebagai khobar. Itu ya. Jadi anta, anti, antuma, antum dan seterusnya itu domir-domir yang menempati posisi mubtada, domir-domir munfasil, munfasil, domir-domir yang terpisah. Nah, dan seperti anta dan anti ini disebut domir mukhotob, anta mukhotob yang diajak bicara. Kalau anti mukhotobah yang diajak bicara namun perempuan kalau anti. Nah, itu ya penjelasan ya. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah kita cukupan sampai di sini. Diingatkan lagi terus logo untuk besok malam kita lanjutkan ke pelajaran 13. Malam Seninnya insyaallah kita akan memulai membaca pengantar ilmu nahwu dan sorot. Yang buku ini buku rangkuman sendiri yang sudah dibuat dalam file apa? PDF, tinggal di-download dan di-print. Nah, insyaallah itu dulu nanti yang kita baca dari terjemahan. Nah, setelah kita selesai dari terjemahan, insya Allah akan masuk ke kitab yang berbahasa Arab seperti Jurumiyah atau Mutamimah dan yang seterusnya. Iya, coba apa? Penjelasan perubahan kholu menjadi kholi. Oh. Iya, jadi ada pertanyaan berikutnya, kenapa kholu yakholu menjadi yakholi. Ya, jawabannya karena ada ya mutakalim. Kalau kita bilang, apakah engkau sakit wahai paman? Paman di sini enggak tahu pamannya siapa, kita panggil paman aja. Gitu ya. Anta maridun ya kholi. Apakah engkau sakit wahai paman? Ya kholu apa? Anta maridun ya kholu. Apakah engkau sakit wahai paman? Pakainya kholu. Karena kita enggak masukkan paman kita. Kholu. Kenapa kholu bukan kholun? Karena ada masukan huruf ya. Dan paman di situ munada maksuda, munada yang sudah dimaksud. Ketika kita ganti menjadi pamanku, menjadi ya kholi, wahai pamanku. Nah, asalnya ya kholui. Ya kholui. Enak enggak dibacanya? Kholui. Enggak enak. Dikatakan harokat ya yang mencocoki adalah sebelumnya kasroh. Sehingga yang doma diganti menjadi kasroh, menjadi apa? Ya kholi. Itu. Nah. Itu pada pelajaran yang telah lewat ya, sudah dijelaskan. Iya kan? Nah, demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri. Subhanallahi wa bihamdihi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.